إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى Zat yang telah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberi rezeki kita, dan Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang telah mengatur kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita sebagai hamba-hambanya yang di muka bumi ini sebagai hamba yang beriman kepadanya, yang ini merupakan perkara yang wajib untuk kita syukuri atas ketetapan Allah SWT tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keberadaan kita di muka bumi ini sebagai seorang yang beriman kepada Allah, maka harus diketahui oleh setiap kita seorang mukmin, keberadaan kita di muka bumi ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala atas pernyataan kita sebagai seorang mukmin, agar kita menyambut seruan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam ketika ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya, ketika datang hukum Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, tidak ada kata bagi seorang mukmin kecuali harus menyambut, harus mengikuti dan menerima apa yang datang dari hukum Allah, apa yang datang dari hukum Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 51 menyebutkan, qala jalla wa ala innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi war rasul liyakuma bainahum idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyakuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, mereka dipanggil untuk mengikuti Allah dan Rasulnya yang telah ditetapkan keduanya dari hukum-hukum, maka dia akan mengatakan dengan hukum yang telah datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai seorang beriman, ketika menjalani kehidupan di muka bumi ini, apabila kita menghendaki kehidupan kita, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, maka jadikanlah di masa-masa kehidupan kita di dunia ini, diri kita hendaknya tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, menyambut, menerima dan mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, apa yang telah diajarkan dan dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cara inilah kita akan menjadi seorang mukmin yang memperoleh kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Dikarenakan ini sudah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya kaum mukminin bahwa seorang mukmin hakikah, seorang mukmin yang benar-benar keimanannya, alladzina shadaqu imanahum bi amalihim, yang dia mewujudkan kejujuran imannya dengan bukti amal-amal yang dia jalankan ketika di dalam kehidupan dunianya. Hina yud'auna ila Allahi wa rasulih, ketika dia diseru untuk mengikuti hukum Allah, mengikuti hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengatakan, sami'na wa ato'na, kami mendengar dan kami taat. Ketika hukum Allah, hukum Rasulnya alaihi salatu wassalam ditetapkan bagi kaum mukminin akan tunduk, akan mengikuti dan akan mengamalkan. Sawa'un wafaqa ahwa'ahum aw khalafaha, sama saja hukum Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam tersebut mencocoki hawa nafsu mereka kaum mukminin atau bertentangan dengan hawa nafsu mereka kaum mukminin. Seorang mukmin yang imannya jujur, maka dia akan dibuktikan dengan amal yang zahir, amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan dalam kehidupannya sehari-hari. Dia buktikan bahwa amalannya sesuai hukum Allah, perbuatannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itulah hakikat kaum mukminin. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan ayat tersebut kita dituntut oleh Allah, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di muka bumi ini, seorang mukmin dituntut untuk tunduk jiwanya terhadap hukum Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, tidak mengikuti hawa nafsu-hawa nafsunya, tetapi hukum Allah, hukum Rasulnya alaihi salatu wassalam, itulah yang dijadikan pijakan, dijadikan pedoman. Sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Sami'na hukum Allah wa rasuli, kami mendengar hukum Allah dan hukum Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa ajabna man da'ana ilaih, kami akan menyambut, akan mengikuti dan menerima siapapun yang mengajak kami, menyuruh kami kepada hukum Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam tersebut. Kami akan mendengarnya dan kami pun akan taat. Ata'na ta'atan tamah, kami akan taat sepenuhnya terhadap hukum Allah dan hukum Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ketaatan yang sempurna, salima minal haraj, ketaatan yang sama sekali tidak ada beban, tidak ada rasa berat di dalam jiwa seorang mukmin tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah sikap seorang hamba yang beriman. Di dalam mensikapi hukum Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sikap seorang mukmin dalam kehidupan di dunia. Di hadapan syariat Allah dan syariat Rasulnya alaihi salatu wassalam. Adanya ketundukan jiwa. Walaupun hawa nafsu kita tidak selaras. Tidak sepakat dengan hukum Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka jiwa kita harus tunduk. Dengan apa yang datang dari sisi Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Apa yang Allah katakan haram. Kita tinggalkan. Karena itu sesuatu yang haram. Walaupun jiwa ini sangat senang. Walaupun jiwa ini sangat gandrung dengannya. Kita tinggalkan keharaman. Apa yang Allah katakan ini adalah wajib. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita kerjakan dengan lapang dada sepenuh hati. Tanpa rasa berat. Karena itulah ketetapan yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena sesungguhnya kehidupan seorang mukmin yang demikian itulah kehidupan yang baik, kehidupan yang sebenarnya. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan fal hayatul haqiqah at-tayyibah hiya hayatu man istajaba lillahi war rasul zahiran wa batinan. Kehidupan yang baik yang sebenarnya adalah kehidupan orang yang dia menyambut, mengikuti dan mengerjakan apa yang datang dari sisi Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam secara zahir maupun batin. Ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam secara batin kita, hati kita mengimani akan kebenaran hukum Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Buktikan secara zahir dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengikuti hukum Allah tersebut. Kita menjalankan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan apa yang kita kehendaki? Kehidupan apa yang kita cari kalau bukan kehidupan yang baik? Kehidupan yang membahagiakan. Kehidupan yang akan mengantarkan kemanfaatan dunia akhirat tersebut. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, innal hayata annafi'ah innama tasulu bil istijabah lillahi war rasul. Faman lam tasullahu hadil istijabah fala hayatalah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya kehidupan yang bermanfaat. Bermanfaat bagi orang yang hidup di muka bumi ini. Adalah kehidupan yang akan diperoleh oleh seseorang dengan cara dia istijabah, menyambut, mengikuti dan menerima dan menjalankan hukum yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dengan sikap istijabah tersebut, kehidupan seorang hamba akan beriman. Seorang mukmin hidupnya akan bermanfaat, akan berguna bagi dia, akan membahagiakan, akan menenteramkan baik dunia maupun akhirat ketika kehidupan dia dihiasi, dipenuhi dengan sikap istijabah menyambut seruan Allah, mengikuti hukum dan aturan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena barang siapa yang tidak ada bentuk istijabah, tidak ada bentuk mengikuti, menerima hukum Allah dan Rasulnya, fala hayatalah. Sesungguhnya, hakikatnya tidak ada kehidupan bagi dia. Tidak ada artinya kaum mukminin kita hidup di dunia ini kalau kita tidak mengikuti hukum Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena sesungguhnya hidup kita di dunia ini bagaikan bahaim, bagaikan binatang ternak yang hidupnya tidak ada artinya. tidak akan membawa kemanfaatan dunia akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka didiklah jiwa-jiwa kita. Tundukkanlah jiwa-jiwa kita untuk menjadi seorang mukmin yang taat dan mengikuti apa yang datang dari sisi Allah, apa yang datang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang telah kita sebutkan dan penjelasan dari a'immah salaf, dari mufassirin yang menafsirkan ayat tersebut, maka menjadikan pelajaran bagi kita semuanya bahwa kita hidup di dunia ini ketika ditakdirkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah sebagai seorang mukmin, maka jadikanlah keimanan kita sebagai keimanan yang jujur. Dan bukti keimanan yang jujur bagi seorang mukmin ketika dia memposisikan dirinya sebagai seorang mukmin muwahhid, seorang mukmin yang bertauhid kepada Allah, seorang mukmin yang sunni salafi, seorang mukmin yang mengikuti tuntunan Rasulullah dan meniti jalannya salafus saleh, generasi yang terbaik yang berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sesungguhnya seorang mukmin yang akan memperoleh hakikat kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Karena itulah bentuk istijabah, bentuk menyambut terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Dengan kata lain, seorang mukmin yang menjalani kehidupan di dunia, hidup dia akan baik, hidup dia akan bahagia ketika seorang mukmin menjalani kehidupannya dengan tunduk kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah hakikat keberuntungan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir ayatnya, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Keberuntungan yang hakikat, yang sebenarnya, yang sejatinya. Yang kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa li hadza wasafahum taala bil falah wa huwa nailul matlub wa salama minal marhub. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka orang yang menyambut, mengikuti dan menerima ajaran Allah dan ajaran Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mereka itulah disifati oleh Allah dengan falah, keberuntungan. Hidup yang menguntungkan. Hidup baik yang menguntungkan. Hidup baik yang membahagiakan. Yaitu keberuntungan binailil matlub. Seseorang itu akan memperoleh apa yang diinginkan. Seseorang tersebut diselamatkan oleh Allah dari perkara yang tidak diinginkan, yang tidak disukai, yang telah dibencinya. Apa keinginan kita yang terbesar, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Apa dambaan kita yang terbesar kaum muslimin setelah kehidupan di dunia ini? Selamat masuk ke dalam jannah Allah. Apa yang kita takutkan setelah kehidupan di dunia ini, ma'asyiral muslimin? Diselamatkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari an-nar, azab neraka. Inilah hakikat keberuntungan. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam Di dalam hadis syariat Imam Muslim dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ahabba ayuzza 'anil nar wa yadkhulal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang menginginkan, menghendaki, mendambakan untuk dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah Allah, maka hendaknya jadikanlah akhir kehidupan dia, jadikanlah kematian dia dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini ma'asyiral muslimin, keberuntungan bagi kita ketika dijauhkan dari api neraka Allah, ketika kita dimasukkan surga Allah kelak di yaumil kiamah, ketika kita menutup kehidupan kita dalam keadaan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, sehingga kita di dalam hidup di dunia ini beramal dan beramal, taat dan taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, sampai akhir hayat kita tidak ada waktu demi waktu, tidak ada umur yang telah kita terlewatkan, melainkan harus kita benar-benar penuhi umur tersebut, isi umur tersebut, lewatkan umur tersebut dengan kegiatan-kegiatan taat kepada Allah, dengan amal-amal perbuatan yang sesuai dengan keridhaan Allah dan mencocoki tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita istiqamah di atas keadaan tersebut sampai akhir hayat kita, sampai ajal menjemput kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah al-falah, keberuntungan yang akan kita dapat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadikanlah diri-diri kita sebagai seorang mukmin yang tunduk, yang berserah diri kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadikanlah diri-diri kita seorang mukmin yang mengikuti dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Karena dengan sikap itulah kita akan memperoleh kehidupan yang baik secara hakiki. Kita akan memperoleh kebahagiaan.